باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. Bab ini dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam rangka menjelaskan tentang keadaan seorang yang mengucapkan kalimat tersebut, yaitu ya munafik, kepada seorang, kepada saudaranya, fi ta'wilin ta'awwalahu, fi ta'wilin ta'awwalahu ay man utliqat alaihi. Jadi keadaan seorang yang mengatakan kepada saudaranya ya munafik, dalam keadaan orang tersebut memiliki ta'wil atau memiliki alasan dalam perbuatannya. Kemudian dibawakan oleh beliau rahimahullahu taala hadis an Ali radhiyallahu anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhuma radhiyallahu anhu wa kilana farisun faqala intaliqu hatta tablughu rawdata kadha wa kadha وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها فوافيناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب الذي معك قالت ما معي كتاب فبحثناها وبعيرها فقال صاحبي ما أرى فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر خان الله ورسوله والمؤمنين خان الله ورسوله والمؤمنين دعني أضرب عنقه وقال ما حملك فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد قال صدق يا عمر أوليس قد شهد بدرا لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. طيب حديث ini dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab man qala li akhihi man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Ucapan ya munafiq kepada seorang yang memiliki ta'wil berbeda dengan ucapan tersebut kepada seorang yang tidak memiliki alasan atau tidak didasari dengan alasan tertentu. Maka keadaan yang seperti ini berbeda dengan keadaan yang sebelumnya. Keadaan yang sebelumnya tentang mengitlakan kalimat-kalimat seperti ini. Maka pada bab ini menjelaskan tentang mengitlakan kalimat ya munafik atau ya kafir dan lain sebagainya dengan alasan tertentu. Lahu sabab, ada sebabnya. Ada sebabnya yang dia lihat dari zahir amalan yang dia ucapkan dengan ucapan ya munafik. Kemudian dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadis ini. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku dengan Az-Zubair, mengutus Ali radhiyallahu anhu dengan Az-Zubair radhiyallahu anhu. وكلانا فارس فقال انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها. Diperintahkan mereka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi raudat kadza wa kadza, disebutkan dalam riwayat lain adalah raudat khah. وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين. Di sana ada seorang wanita yang membawa surat atau kitab dari Hatib ibn Abi Balta'ah yang beliau tulis kepada al-musyrikin. Fa'tuni biha. Mereka berdua diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil surat tersebut yang ada pada seorang wanita tersebut. Fawafainaha ay laqinaha wa wajadnaha. Fawafainaha ay laqinaha wa wajadnaha. Maka kami menemui, mendapati wanita tersebut dalam sesuai dengan pada tempat sesuai dengan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan wanita tersebut ala ba'ir, di atas hewan tunggangan. Faqulna, maka kami mengatakan alkitabul ladzi ma'ak ay a'tina alkitab alladzi ma'ak. Berikan kitab atau surat yang ada padamu. Qalat ma ma'i kitab. Wanita tersebut mengelak dan mengatakan, aku tidak membawa surat ataupun kitab. Fabahasnaha wa ba'iraha faqala sahibi ma ara. Maka kami mencari pada hewan tersebut, hewan tunggangan tersebut, dan juga pada wanita tersebut secara zahir. Walam yata'ammaqu fil bahth, mereka tidak berdalam-dalam dalam mencari. Faqala sahibi ma ara. Maka kemudian Zubair mengatakan, aku tidak mendapati surat tersebut. Faqultu, maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan, ma kadzaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta. Semua beritanya benar karena semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali radhiyallahu anhu bersumpah kepada wanita tersebut, walladzi nafsi biyadihi la ujarridannaki aw la tukhrijinna. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la ujarridannaki aw la tukhrijinna. Memberikan dua pilihan kepada wanita tersebut agar segera memberikan, mengeluarkan surat tadi, atau akan dilepas bajunya untuk mencari dan diperiksa pada seluruh tubuhnya. Karena Ali radhiyallahu anhu dan juga Zubair tentunya mereka berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berdusta, pasti ada pada wanita tersebut surat ataupun kitab yang ditulis oleh Hatib ibni Abi Balta'ah. Fa'ahwat biyadiha ila hujzatiha wa 'alayha izarun sufun fa'akhrajat. Maka kemudian wanita tersebut mengulurkan tangannya ila hujzatiha. Al-hujzah hiya mawdi'u ma'qidil izar. Al-hujzah hiya mawdi'u ma'qidil izar. Wal-izar huwa alladhi yulaffu bihi. Wal-izar huwa alladhi yulaffu bihi الجزء الأسفل من البدن والإزار هو الذي يلف به الجزء الأسفل من البدن. Jadi wanita tersebut mengarahkan tangannya atau mengulurkan tangannya kepada al-hujzah. Al-hujzah adalah mawdi' ma'qidil izar, tempat mengikat sarung al-izar, tempat mengikat al-izar atau gulungan al-izar. Dan izar adalah alladhi yulaffu bihi al-juz'ul asfal minal badan. Al-izar adalah yang menutupi bagian bawah badan. Adapun yang menutupi bagian atas badan disebut ar-rida. الإزار الذي يلف به الجزء الأسفل من البدن. والحجزة هي موضع معقد الإزار. Maka kemudian wanita tersebut mengarahkan tangannya kepada al-hujzah tadi, kemudian mengeluarkan surat tersebut. Fa'atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kami mendatangi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam beberapa riwayat tentang isi dari surat tersebut, tentang isi surat yang ditulis oleh Hatib ibn Abi Balta'ah kepada al-musyrikin. Disebutkan di dalamnya berita dari Hatib ibn Abi Balta'ah kepada musyrikin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang mempersiapkan pasukan, dan yang lainnya untuk mendatangi al-musyrikin di Makkah. Dan seterusnya tentang menyebutkan berita tadi. Dan perbuatan yang seperti ini membocorkan berita kepada orang musyrikin tentang mukminin, termasuk al-khiyanah dan termasuk perbuatan ahlun nifaq, membocorkan berita kepada al-musyrikin. Dan sudah kita pelajari pada bab yang sebelumnya bahwasanya tidak semua perbuatan yang termasuk perbuatan orang munafik atau termasuk perbuatan orang kafir ketika dilakukan oleh orang mukmin ataupun orang muslim pelakunya menjadi munafik atau menjadi kafir. Tidak semua perbuatan an-nifaq atau perbuatan al-kufr yang dilakukan oleh seseorang, terkhusus orang muslim, tidak mesti pelakunya menjadi munafik ataupun kafir, seperti yang kita pelajari pada bab yang sebelumnya, sebagaimana dalam hadis sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufru, dan juga hadis-hadis yang lainnya. Ini satu, yaitu tidak mesti seorang yang melakukan perbuatan an-nifaq atau perbuatan al-kufur maka dia munafik ataupun dia kafir. Kemudian ditambah lagi, apabila niatnya berbeda dengan niat orang-orang munafiqin, wala siyama idza kana al-amal alladhi qama bihi al-munafiqun, wala siyama idza kana al-amal alladhi qama bihi laisa ka'amalil munafiqin fi maqsadihim wa muradihim. Terkhusus atau terlebih lagi apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh seorang muslim dengan berbeda niat dan tujuannya berbeda dengan orang-orang munafiqin dalam perbuatan mereka. Jadi ini sedikit tentang atau mengingatkan tentang bahwasanya tidak semua perbuatan an-nifaq atau perbuatan al-kufur yang dilakukan oleh seseorang maka pelakunya munafik ataupun pelakunya kufur, pelakunya kafir. Apalagi apabila niat mereka dalam melakukan perbuatan tersebut sangat berbeda. Dan akan kita ketahui nanti bahwasanya yang dilakukan oleh Hatib ibni Abi Balta'ah, beliau menyebutkan alasannya dan niatnya ataupun tujuannya dalam perbuatannya kemudian dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Fa'atayna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat tersebut dan diketahui isinya. Faqala Umar. Maka kemudian Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Da'ni adrib 'unuqah. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, khana Allah wa rasulahu wal mu'minin. Berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya dan juga kepada kaum mukminin. Di sinilah asy-syahid. Hadza huwa mawdhi'u asy-syahid min al-hadis. Di sinilah syahid ataupun hubungannya, kaitannya hadis ini dengan at-tarjamah atau al-bab. Di sini asy-syahid min al-hadis li al-bab. Yaitu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada Khatib, khana Allah wa rasulahu wal mu'min, berkhianat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasulna, dan juga kepada orang-orang mu'minin. Wahadihi sifah min sifatil munafiqin. Dan sifat tersebut, al-khiyana, termasuk dari sifatnya orang-orang munafiqin. Oleh karena itu disamakan oleh al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala dengan mengatakan, ya munafiq. Mengatakan, mensifati seorang dengan khiyana, sama dengan mensifati, ya munafiq, mensifati dengan an-nifaq. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hamalak?" Bertanya kepada Khatib, "Apa yang membawamu atau apa yang membuat engkau berbuat seperti itu?" Faqala Khatibun, "Ma bi illa an akuna mu'minan billahi wa aradtu an yakuna li 'inda al-qaumi yadun." Khatib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma bi illa an akuna mu'minan billah." Sebutan dalam riwayat lain, ma fa'altu dzalika kufran billah aw irtidadan 'an dini. Ma fa'altu dzalika kufran billah aw irtidadan 'an dini. Beliau menyebutkan alasannya, yang pertama beliau mengaku bahwasanya tetap dalam keadaan mukmin, tidak melakukan perbuatan tersebut, kufran billah wala irtidadan 'an dini. Tidak melakukan perbuatan tersebut karena kufur ataupun karena murtad. Fahuwa laysa indahu syakkun fid din. Fahuwa laysa indahu syakkun fid din. Wa laysa indahu kufrun billah. Wa laysa indahu raghbatun fi nusratil musyrikin. Beliau, radhiyallahu anhu, Khatib ibn Abi Balta'ah, tidak ragu dalam ad-din. Tidak melakukan al-kufur billah. Dan juga beliau tidak mengharapkan an-nusrah lil musyrikin, tidak mengharapkan pertolongan untuk orang-orang musyrikin. Walaysa indahu khiyana. Dan juga beliau tidak memiliki al-khiyana. Ini pengakuan dari Al-Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Wa aradtu an yakuna li 'indal qaumi yadun. Lalu beliau melanjutkan sebabnya, setelah mengakui bahwasannya tetap dalam keadaan mukmin, tidak melakukan al-kufur wala al-khiyanah, akan tapi beliau melakukannya karena aradtu an yakuna li 'indal qaumi yadun. Disebutkan maknanya dalam hadis atau riwayat yang lain bahwasannya beliau ingin menjaga harta dan juga anaknya yang masih berada di Makkah. Sahabat-sahabat yang lain yang ada di Madinah, radhiyallahu taala alaihim ajma'in, mereka memiliki orang-orang yang menjaga harta ataupun anak-anaknya yang ada di Makkah. Adapun Khatib ibn Abi Balta'ah, beliau tidak memiliki. Oleh karena itu beliau melakukan perbuatan tersebut, menulis surat kepada orang-orang musyrikin tentang persiapan Nabi saw yang akan menuju Makkah dengan pasukannya, dengan harapan orang-orang musyrikin akan menjaga harta dan juga anak-anaknya. Oleh karena itu, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala menyebutkan ucapan yang bagus, menyimpulkan dari apa yang diperbuat oleh sahabat Al-Jalil Khatib Ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Beliau, Syekhul Islam rahimahullahu mengatakan, hadihi umurun sadarat an syahwatin wa ajalah. هذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله, هذه أمور صدرت عن شهوة وعجلة لا عن شك في الدين. Perbuatan tersebut muncul disebabkan oleh syahwat dan al-ajalah, keterburu-buruan. La an syakkin fid din, bukan karena keraguan dalam agama, bukan karena al-khiyanah, bukan karena menginginkan an-nusrah li al-musyrikin. Inilah khulasah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah tentang kejadian Hatib ibn Abi Balta'ah. Fahuwa indahu syahwah wa hiya hifdzul mali wal walad. Beliau memiliki syahwah, keinginan dalam perkara dunia, yaitu apa? Hifdzul mali wal walad, ingin menjaga harta dan juga anak-anaknya. Fahuwa indahu syahwah wa hiya hifdzul mali wal walad. Beliau menginginkan syahwat atau memiliki syahwat dalam perkara dunia, yaitu agar terjaga harta ataupun anak-anaknya. Wa indahu ajalah, dan ada padanya ajalah, wa hiya tasarra'a wa kataba al-khitab wa lam yushawir wa lam yata'anna. Kemudian ditambah lagi dengan al-ajalah, terburu-buru menulis surat, menulis al-kitab kepada orang-orang musyrikin, lam yushawir wa lam yata'anna, tidak bermusyawarah dan juga ta'anna fil amr. Fajtama'at syahwatun wa ajalah fawaqa'a fi hadhihi al-'azimah. Fawaqa'a fi hadhihi al-'azimah. Maka terkumpullah keinginan dalam perkara dunia, yaitu menjaga harta dan anak, kemudian ditambah lagi dengan al-'ajalah, maka terjadilah sesuatu yang besar. Adapun asyak fid din, al-khiyanah, semuanya tidak ada pada beliau, sebagaimana yang beliau jelaskan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma bi illa an akuna mu'minan billah wa aradtu an yakuna li 'inda al-qaumi yadun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan apa yang diucapkan oleh Hatib ibn Abi Balta'ah radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sadaqa ya Umar. Beliau telah berkata benar wahai Umar. Awalaysa qad shahida Badran la'alla Allah ittala'a ilaihim faqala a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Bukankah beliau Hatib qad shahida Badran mengikuti perang Al-Badr, la'alla Allah ittala'a alaihim faqala a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwasanya Hatib termasuk orang yang mengikuti perang Al-Badr, dan orang-orang yang mengikuti perang Al-Badr memiliki keutamaan tersendiri yang tidak didapati oleh orang-orang yang setelahnya. Begitu pula orang-orang yang mengikuti peperangan yang sebelumnya, maka dia lebih afdol daripada orang-orang yang mengikuti peperangan setelahnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu al-husna. Fihi faidah dalam tentang la'allallaha ittala'a ilaihim faqala a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Fihi anna min haula man qad yaqa'u fi khata'in kabira aw fi zallah. فيه أن من هؤلاء من قد يقع في خطأ كبيرة أو في زلة ولكنه يوفق للتوبة منها والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ومآله إلى الجنة. Penjelasan tentang ucapan la'allallaha ittala'a ilaihim faqala a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah, bukan berarti berbuat dengan perbuatan apa saja diperbolehkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti itu maknanya. Akan tetapi anna min haula man qad yaqa fi khata'in kabiratin aw fi zallah, bahwasanya mereka di antara ahlul badr ada yang terjatuh dalam kesalahan atau menurut ketergelinciran, walakinnahu yuwaffaq litaubati minha warruju'i ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada mereka akan diberikan taufik untuk bertaubat dan rujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma'aluhu ila al-jannah, yang kemudian di akhirnya nanti kepada al-jannah. Dan inilah yang diperbuat oleh atau yang terjadi pada Hatib ibni Abi Balta'ah radhiyallahu anhu wa ghafara lahu indahu syahwah wa tasarra'a wa ta'ajjala. Beliau sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sadarat an syahwatin wa ajalah wa hadha fihi khuturatul ajalah wa hadha fihi khuturatul ajalah wa anna al wajib 'ala al insan an yata'anna fil umur wa la yasta'jil. Akan tapi beliau taba wa raja'a ila Allah subhanahu wa ta'ala wa ma'aluhu ila al jannah sebagaimana disebutkan barusan. La'alla Allah ittala'a 'alaihim fa qala a'malu ma syi'tum faqad wajabat lakum al jannah. Fadam'at 'ayna 'Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Fadam'at 'ayna 'Umar wa qala Allah wa rasuluhu a'lam. Maka kemudian Umar radhiyallahu anhu menangis kemudian mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui perkara-perkara tersebut. Wa hadha fihi sur'atu at-taslim 'inda as-sahabah radhiyallahu anhum. Fihi sur'atu at-taslim 'inda as-sahabah radhiyallahu anhum. Cepatnya mereka untuk kembali untuk berserah diri kepada Islam. Cepatnya para sahabat untuk kembali atau untuk berserah diri kepada al-Islam wa ar-ruju' ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Fihi sur'atu at-taslim 'inda as-sahabah radhiyallahu anhum. Tidak menyebutkan alasan-alasan yang lain kenapa mengatakan seperti itu, langsung mengatakan menangis kemudian mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Ini hadis yang dibawakan oleh al-Imam Al-Bukhari al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam bab man qala li akhihi man qala li akhar ya munafiq fi ta'wilin ta'awwalahu. Adapun syahid dalam hadis yaitu perkataan Umar radhiyallahu anhu kepada Hatib khana Allah wa rasulahu wal mu'minin wasafahu bil khiyanah wal khiyanah min awsafi an-nifaq. Akan tapi berbeda dengan bab yang sebelumnya. Dalam bab ini seorang menghukumi saudaranya dengan an-nifaq atas apa yang dia lihat dari amalan zahirnya, dan orang yang berbuat tersebut memiliki takwil dalam perbuatannya. Ini yang membedakan bab ini dengan bab-bab yang sebelumnya. Taib naktafi bihadal qadr. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.